Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwan fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pada pertemuan sebelumnya di pelajaran kita Kitabut Tauhid, kita telah jelaskan bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas mahabbah, di atas cinta. Dan ibadah yang tidak dibangun di atas kecintaan maka adalah ibadah yang tidak memiliki ruh, ibadah yang merupakan kulit semata. Dan juga sudah kita jelaskan bahwasanya mahabbah terbagi menjadi dua. Yang pertama mahabbatu ibadatin, mahabbah sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang diiringi dengan at-ta'zim wa tadhallul. Ya, at-ta'zim dan at-tadhallul, pengagungan dan ketundukan serta penghinaan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan yang kita ibadahi, maka tidak ada yang berhak untuk mendapatkan mahabbah ibadah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Mahabbah yang kedua adalah mahabbah laisat bi ibadah, mahabbah yang tidak termasuk bentuk ibadah. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah mahabbah fillah walillah, mahabbah di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti kecintaan ya kepada Rasul, kepada al-anbiya, kepada orang-orang saleh. Kemudian ibadah isyfaq wa rahmah, mahabbah isyfaq wa rahmah, cinta dalam bentuk kasih dan sayang seperti orang tua kepada anaknya, ya seperti kita terhadap orang-orang yang du'afa. Ya, anak utsalis mahabbatu ijlal wa ta'zim la ibadah, ya anak kepada orang tua, murid kepada gurunya. Ya, mahabbah yang sifatnya pemuliaan dan penghormatan. Yang keempat adalah mahabbah tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya natural, alami. Ya, seorang suka terhadap makanan tertentu, ini hal yang wajar-wajar saja dan boleh, semua hukumnya asalnya adalah boleh. Tetapi sebagaimana yang telah kita jelaskan pada sebelumnya, ya, ketika kita bicara mahabbah yang kedua ini, yang asalnya dia bukan ibadah, tetapi ketika di situ diiringi ya dengan yang berkonsekuensi ibadah, maka dia menjadi ibadah. Kecintaan anak kepada orang tua itu adalah kecintaan tadi, ta'dim wal ijlal, pemuliaan dan penghormatan. Tetapi kalau dia dasarkan bahwasannya kecintaan dia kepada orang tuanya, kemudian diiringi dengan baktinya kepada orang tuanya, adalah karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung. Kemudian diiringi dengan baktinya ya, kepada orang tuanya, bahkan menjadi ibadah adalah yang karena ini sangat agung, ibadah yang luar biasa. Maka ini menjadi ibadah. Ketika seorang berbakti ya, kepada ibadah, kedua orang tuanya, yang sangat agung. Bukan semata karena dia mencintai orang tuanya, tetapi karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang luar biasa. Maka ini menjadi ibadah. Ketika seorang berbakti karena kedua orang ibadahnya yang sangat agung, yang namanya anak kan semata itu kan cinta kepada orang tuanya, tetapi karena itu adalah ibadah kepada Allah asalnya, ya, ibadah yang luar biasa. Ya. Maka ini menjadi ibadah. Nah, dan begitu juga kecenderungan anak itu patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau kepatuhan itu bukan didasarkan ya kepada karena dia anak maka harus patuh, atau kepada dia takut mungkin sama orang tuanya, kalau orang tuanya marah kalau dia tidak patuh, tetapi karena itu adalah perintah Allah, taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua adalah syariat yang agung, maka itu menjadi ibadah, ibadah yang sangat agung pula. Ya, begitu juga yang lainnya dari ibadah-ibadah yang bukan atau mahabbah, kecintaan yang asalnya bukan ibadah ini tadi. Ya, mahabbah dalam bentuk kasih, ya, dalam bentuk asalnya adalah simpati terhadap seseorang, empati terhadap seseorang, terhadap fuqara, terhadap duafa, kemudian dia bantu di orang-orang duafa ini tadi, dia bantu anak-anak yatim, bukan sekedar karena kasihannya dia atau sayangnya dia, tetapi juga karena di situ ada perintah dari syariat kita untuk ya menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, maka itu menjadi ibadah. Ya, begitu juga anak kepada kedua orang tua atau orang tua kepada anak, ya, atau yang sifatnya asalnya betul-betul mubah seperti makan, minum, berpakaian tadi. Ya. Atau yang lebih daripada itu. Ya. Seorang memakai pakaian yang bagus. Ya. Seorang berpakaian dengan pakaian yang bagus. Bukan karena dia sekedar senang aja berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang baik. Ya, tetapi karena dia mendengar, dia tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Jamil yuhibbul Jamal. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Jamil, Maha Indah dan mencintai keindahan. Ya, ketika ada sahabat yang bertanya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sekecil apapun, maka bagaimana kalau orang suka dia berpakaian bagus, ya, penampilannya masya Allah, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah Jamil yuhibbul Jamal, sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala itu Jamil, maha indah dan mencintai keindahan. Itu bukan termasuk bagian dari kesombongan, karena kesombongan adalah ya batrul haq wa qumtun nas, menolak kebenaran dan ya meremehkan manusia yang lainnya, menganggap manusia yang lainnya itu remeh, dia sendiri yang hebat. Itu baru kesombongan. Bukan orang berpakaian baik itu sombong, tapi justru itu bisa menjadi ya bukan sekedar menjadi hobi saja, menjadi keindahan juga, yang menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya tepat. Ya. Kalau niatnya tepat. Ya. Apapun. Ya, selama itu perkara yang mubah. Kalau niatnya tepat. Ya. Maka itu bisa menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya, tergantung dengan niatnya. Salah satunya. Ya. Dan banyak yang lainnya dasarnya. Sehingga para ulama mengatakan yang ya, adatul arifin ibadah. Wa ibadatul ghafilin adat. Au kamakila. Ya, kebiasaannya arifin ya. Bukan arifin kita ya. Arifin maksudnya arifin orang yang memahami. Ya, karena arif itu orang yang paham, orang yang mengetahui. Ya. Maksudnya di sini alim, dia memiliki ilmunya. Dia mengetahui bahwasanya adat, kebiasaan, artinya perkara-perkara yang mubah tadi, kalau niatnya benar itu bisa menjadi ibadah. Ya, kalau niatnya benar bisa menjadi ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang mengetahui ini tadi? Ya itu tadi. Ya. Orang-orang yang arif, orang-orang yang memahami perkara ini, orang-orang yang mempelajari ad-din. Oh, dia tahu. Ya. Sehingga apa? Tidurnya dia bernilai ibadah, makannya dia bernilai ibadah, minumnya dia bernilai ibadah. Ya, apapun aktivitasnya bernilai ibadah. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Ya, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Apa buti? Yaitu seorang melepaskan syahwatnya. Seorang menggauli istrinya itu bisa bernilai sedekah, sedekah ibadah. Ya. Kenapa? Ketika Rasulullah ditanya, ya. Bagaimana ya Rasulullah? Seorang itu melepaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbandingkan. Bagaimana menurut kalian? Ya, la wada'aha fil haram. Akan alaihi wizr, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian juga. Ya, bagaimana kalau dia melepaskan syahwatnya itu, menuntaskan syahwatnya pada perkara yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Demikian juga halnya. Kalau dia ya menuntaskan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Sebaliknya ibadatul ghafilin, ibadahnya orang-orang yang lalai. Ya. Itu hanya menjadi adat, kebiasaan saja. Kebalikan. Dia iya salat, dia betul ya melakukan ibadah-ibadah, tapi ya karena dia tidak lakukan dengan sepenuh hati. Karena dia lakukan mungkin karena itu hanya rutinitas saja. Akhirnya menjadi apa? Adat, kebiasaan saja. ya, hanya menjadi kebiasaan, bukan menjadi ibadah yang betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Ya. Ya, orang dia tiap hari misalnya salat 5 waktu. Tapi karena dia orang yang lalai, tidak memahami salat itu apa, sekedarnya saja, dia cuma dia tahu itu rutinitas. Hanya sekedar rutinitas saja. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Nah, termasuk tadi al-mahabbah tadi. Ya, ketika kecintaan kita, ya, kita dasarkan dengan niat yang benar, maka itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala beliau menyebutkan 2 ayat pada bab ini. Ayat yang pertama adalah sebagaimana yang sudah kita baca, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, yuhibbunahum kahubbillah. Ya, wa minan nasi min litab'idiyah, yaitu menunjukkan sebagian, yaitu ya di kalangan manusia, ya dari manusia itu ada dari mereka, artinya tidak seluruhnya tapi ada, ya, mayyattakhidu, yang menjadikan, ya, yang menjadikan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, andada. Andada itu jamak dari nidd, yaitu syabih, nadhir, tandingan kalau bahasa kita. Ya, tandingan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini, ya, bentuk tandingan yang dijadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah dari sisi utamanya, adalah dari sisi mahabbah, dari sisi kecintaan. Kita bacakan kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu yuhibbunahum ka hubbillah ay fi kaifiyatihi wa nau'ihi. Ya. Pada kaifiyahnya, bagaimananya dan nau'nya, macamnya. Fa nau an yuhibba ghairallahi mahabbata ibadah. Kalau dari macamnya, jenisnya, yaitu dia mencintai, yaitu mencintai di sini dari sisi termasuk dari cinta ibadah. Jadi yang nomor satu tadi. Ya. Mereka ini mencintai tandingan-tandingan tersebut, yaitu dengan kecintaan ibadah. Seperti apa kecintaannya, kaifiyahnya? Seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au asyad, atau lebih, atau bahkan lebih. Ya. Hatta inna ba'dahum yu'azzimu mahbubahu wa yughar lahu aktsara mimma yu'addimullaha wa yagharu lahu. Falau kila ihlif billah lahalafa wa huwa kadibun wa lam yubali. Walau kila ihlif bin nidda lam yahlif wa huwa kadzib wa hadza syirkun akbar. Ya, perhatikan ini pembahasannya ya agak terkait dengan pembahasan kita tentang sumpah tadi malam sebelumnya. Ya. Sampai-sampai sebagian dari mereka mereka mengagungkan ya mahbubahu yang mereka cintai yaitu selain daripada Allah ini ya wa yagharu lahu dan cemburu kepadanya ya lebih atau lebih besar daripada mereka mengagungkan Allah dan cemburu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya cemburu di sini yaitu kalau diganggu marahnya luar biasa. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala diganggu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu, dia santai saja. Ya. Asallahu alaihi. Taib. Falau qila, contohnya dicontohkan, ihlif billah. Bersumpahlah engkau demi Allah. Maka dia la halafa, dia bersumpah. Wa huwa kadzibun wa lam yubali. Ya. Dalam keadaan dia dusta, dia dusta, dia bersumpah demi Allah tapi dia dusta. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dia dusta. Ya, padahal ya sebagaimana kita sebutkan dalam pelajaran usul tafsir, al-muqsamu bihi yang dijadikan kita bersumpah dengan namanya itu adalah yang kita agungkan. Kalau seorang bersumpah dengan nama Allah, artinya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sembarangan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani dia berdusta, itu harusnya. Tapi terkadang seorang itu dia berani dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, aku bersumpah demi Allah. Tapi dia dusta, berani. Tetapi begitu dia diminta bersumpah ya dengan tandingan Allah ini tadi, wujudnya bisa berhala, wujudnya bisa ya yang mereka anggap wali, bahkan seandainya itu yang nabi sekalipun ya, artinya mereka mengagungkan nabi lebih daripada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mencintai nabi lebih daripada pencinta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kecintaan kepada nabi itu mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini melebihi dengan alasan cinta Rasul. Ya, dengan alasan cinta Rasul bersumpah atas nama nabi, wan nabi, demi Rasulullah. Banyak orang itu banyak. Padahal ya tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Ya, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Nasallahu alaihi. Nah, dia bersumpah dengan nama nabi dan tidak berani berbohong sedikit pun misalnya. Atau bersumpah dengan nama orang soleh dan tidak berani berbohong sedikit pun. Tapi kalau disuruh bersumpah dengan nama Allah, dia berani berbohong. Berarti apa? Pengagungan dia terhadap selain Allah itu lebih besar daripada pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yahdikum. Baik. Walau kila ihlif bin nit lam yahlif wa huwa kadzib. Kalau dia diminta bersumpahlah dengan nama tandingan dari Allah tadi, apapun bentuknya, siapapun dia, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani untuk bersumpah dalam keadaan dia dusta, enggak berani. Ya, dia akan sepenuhnya berkata jujur. Ya, tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, berani dia masih berdusta. Nasallallahu ya. Maka kata beliau, wa hadza syirkun akbar. Kalau sampai gini, keadaannya ini adalah syirik akbar. Ya. Padahal asalnya bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, betul kesyirikan, tapi syirik asghar. Tapi kalau levelnya sudah seperti ini, sudah masuk kepada syirik akbar. Wal iyadu billah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya kecintaan taib. Seperti kecintaan kepada Allah, kecintaannya siapa? Ya. Kalau kita kasih titik-titik di situ, ya. Mereka orang-orang musyrikin. Ya. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah ini seperti titik-titik mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti titik-titik mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya titik-titik ini siapa? Ya. Maka para ulama menyebutkan dua penafsiran. Ya. Dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ya, diisi titik-titiknya dengan mereka orang-orang musyrikin. Ya. Seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang musyrikin ini mereka mencintai Allah dan juga mencintai tandingan-tandingan Allah ini tadi. Ya. Mencintai ya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu ya mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Yaitu orang-orang musyrikin mereka mencintai ya, wa minan nas, di antara manusia. Siapa di antara manusia ini? Yaitu orang-orang musyrikin. Mereka menjadikan selain Allah ya, mereka menjadikan ya tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikan tanding-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan ini sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrikin ini mereka mencintai tandingan, mencintai Allah dan juga mencintai ya tandingan-tandingan yang mereka jadikan ya selain Allah Subhanahu wa taala, yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga terbagi kecintaan mereka. Ya, sehingga terbagi kecintaan mereka. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Ya. Penafsiran yang kedua ya, yuhibbunahum kahubbillah, seperti titik-titik mencintai Allah, yaitu seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuhibbuna hadhil andad kama yuhibbul mu'minun Allah azza wa jalla. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti ya orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah? Kecintaan ibadah, cinta ibadah. Ya, kecintaan dalam bentuk ibadah maksudnya. Nah, seperti itulah kecintaan orang-orang musyrikin kepada tandingan-tandingan yang mereka jadikan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau lebih menguatkan yang pertama. Zahirnya ayat demikian. Ya. Alladzi yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Itu seperti kecintaan mereka orang-orang musyrikin kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena disebutkan setelahnya tentang kecintaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih besar, ya, lebih hebat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibandingkan apa? Dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Pertanyaannya, kenapa kok kecintaan orang-orang yang beriman itu lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada tandingan-tandingan Allah? Kata Syekh rahimahullah, wa kanat mahabbatul mu'minina lillahi ashadda li'annaha mahabbatun khalisatun laisa fiha syirkun. Ya, fa mahabbatul mu'minina ashaddu min hubbi haula'i lillah. Dan kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar, lebih hebat. Karena itu adalah kecintaan yang khalis, kecintaan yang murni. Bukan kecintaan yang terbagi-bagi. Ya. Orang-orang musyrikin, ya, yang mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, berarti cinta mereka terbagi. Mereka cinta kepada Allah, iya, tapi mereka juga cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah. Maka tidak akan sama keadaannya dengan kecintaan orang-orang yang beriman yang kecintaan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan orang-orang musyrikin tersebut. Ya, apakah terhadap berhala mereka, tandingan-tandingan tadi, atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena terbagi-bagi, bukan kecintaan yang murni, kecintaan yang sudah terbagi. Ya. Taib, munasabatul ayati lil bab, li babil mahabbah. Muni al insanu an yuhibba ahadan kamahabbatillah. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Yaitu muni al-insan an yuhibba ahadan kamahabbatillah. Seseorang itu dilarang untuk mencintai sesuatu, apapun atau siapapun, seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mahabbah ibadah, mahabbah yang sifatnya ibadah. Itu enggak boleh. Karena itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditujukan kepada selain Allah, maka itu menjadi syirik akbar. Lianna hadha minasyirkil akbar, ya, al-mukhrij anil millah. Karena ini termasuk syirik akbar. yang mengeluarkan seorang dari al-millah agama. Wa hadza yujadu fi ba'dil ubbad wa ba'dil khadam. Fa ba'du al-ubbadi yu'addimuna wa yuhibbuna ba'dal kuburi awil awliya'i ka mahabbatillahi aw ashad. Ya. Dan ini terdapat pada sebagian al-ubbad, para ubbad, para orang-orang yang beribadah, yaitu beribadah di sini kepada sesembahannya. Wa ba'dul khadam, ya, para pelayan yang melayani tuannya. Artinya dia sebagai pembantu atau pesuruh. Ya. Nah, terkadang ya melebihi batas yang seharusnya. Fa ba'dul ubbad yu'addimuna wa yuhibbuna ba'dal qubur awil awliya. Ya, sebagian orang, sebagian ya ubbad ini tadi, ya, mereka mengagungkan kuburan, mengagungkan wali, ya, mencintai kuburan, cintai wali seperti kecintaan kepada Allah atau bahkan lebih besar. Ya. Wa kadzalika ba'dul khadam tajiduhum yuhibbuna haula'ir ru'asa'i aktsar. Yuhibbuna haula'i ru'asa'a aktsara mimma yuhibbuna Allah. Wa yu'addimunahum aktsara mimma yu'addimuna Allah. Ya. Para pelayan. Ya. Mereka mencintai ru'asa, pembesar-pembesar mereka. Ya. Kalau kita lihat, ini sering terjadi pada, kalau yang sering digambarkan ke kita, kalau kerajaan, ya, rajanya, ya, harus tunduk dan patuh, ya, harus tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya, nggak bisa, ya, nggak bisa mengajukan pendapat, misalnya demikian, ya. Tajiduhum yuhibbuna haula ru'asa aktsar mimma yuhibbuna Allah. Ya, mereka lebih mencintai tuan-tuan mereka daripada kecintaan kepada Allah dan lebih mengagungkannya daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa qalu rabbana inna ata'na sa'adatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal adabi wa wal anhum la'nan kabira. Mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, inna ata'na, sungguhnya kami mentaati sahadatana, pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, wa adalluna sabila. Ya, mereka menyesatkan jalan-jalan kami, maka berikanlah kepada mereka di'faini minal adab, ya, adab yang berlipat ganda, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya, ketaatan kepada makhluk itu dibatasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk pada perkara yang merupakan kemaksiatan terhadap al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Ya. Siapapun itu, bahkan seandainya orang tua kita sendiri. Ya. Yang kita diperintahkan untuk taat, tetap batasannya innamat ta'atu fil ma'ruf, sungguhnya ketaatan itu adalah pada perkara yang ma'ruf. Nah, kalau seorang, ya, berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mentaati misalnya kedua orang tuanya. Nah, ini menunjukkan ada cacat pada tauhidnya. Ya, karena tetap harusnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih didahulukan daripada kecintaan kepada kedua orang tua atau siapapun itu. Ya, wallahu taala alam. Naktafilahuna. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.